Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Maju tak gentar membela yang benar. Rentetan syair lagu yang menggelegar membangunkan semangat dan membuatnya berkobar untuk bertanding tanpa gentar demi harga diri bangsa yang benar. Ah, betapa luar biasanya. Maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Apalagi maju tak gentar karena banyak jumlahnya, itu lebih gila. Kita akan makin jauh dari harapan yang semestinya. Jangan berlaku karena merasa benar sendiri, tapi benar yang memang diakui benar dan sudah semestinya. Karena itulah, maju dan ayunkan langkah. Jangan pernah gentar menghadapi pergumulan yang ada. Mainkanlah peran sebagaimana mestinya, supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna. Maju tak gentar. Ya, karena tak ada yang menakutkan kalau kita benar. Hidup ini hanya menakutkan kalau kita menumpuk kesalahan. Maka kesalahan demi kesalahan bagaikan bom waktu yang siap meledakkan kehidupan kita. Di sana ada ketakutan, itu sudah semestinya. Takut karena terlalu menumpuk salahnya. Maju tak gentar, membela yang benar. Harus kita kumandangkan. Hari ke hari, bulan dan tahun berganti. Tak boleh berhenti, tapi maju dan tetap maju. Dengan demikianlah, harapan selalu akan kelihatan. Tinggal bagaimanakah demi langkah mewujudkan. Jadi jangan pernah gentar, asal benar. Tak penting jumlah, karena fakta sejarah akan berbicara mana benar mana salah. Boleh raga ditinggalkan jiwa, tapi nama terukir sudah, karena benar ada pada kita, jadi warisan yang semestinya. Tapi mereka yang merusak, mereka yang mengacau balau, sumpah serapa yang mereka ucap akan tercatat. Memang mereka tak punya nilai di hari-harinya. Itu menyedihkan. Jangan di sana. Bersama saya, Bikman Sirait.